Kisahku kini terasa berbeda. Kisah yang hadir dengan tiba-tiba. Rasaku ingin segera tuh bisa memilikimu. Meski tak tepat ku mendapatkannya. Cerita mengalir begitu saja. Begitu sulit untuk aku reda. Meski ku tahu perasaan engkau dan aku tak bisa lepas. Biarkan ini adalah jalannya. Aku tak ada yang mampu untuk menghentikanku. Cinta bagiku adalah pengorbanan. Tak ada yang mampu untuk menghentikanku. Cintaimu adalah pengorbanan yang akan aku korbankan. Cerita mengalir begitu saja. Begitu sulit untuk aku reda. Cinta bagiku adalah pengorbanan. Tak ada yang mampu untuk menghentikanku. Cinta bagiku adalah pengorbanan.